jadi santri cukup lama. Percuma ya percuma, bila tidak berguna. Percuma ya percuma, jadi santri cukup lama. Percuma ya percuma, bila tidak berguna. Dengan semangatmu santri, ciptakanlah prestasi. Dengan cita-cita tinggi, banggakan negeri ini. Saat engkau mulai lelah, sabarlah jangan menyerah. Ingat dan kasihanilah ayah ibu di rumah. Berdoa setelah sholat, belajar yang semangat. Jangan sampai kau menyesal bila suksesmu gagal. Percuma ya percuma, jadi santri cukup lama. Percuma ya percuma, bila tidak sholat.